called Bingo Khan. Well, Abu Khan disappeared. Semua lakukan sungguh indah, laut cinta. Di mana kau berada? Kalau sadar, kau bermimpi. Di mana kau? Kini kau tengah waras.